sampai pada bab yang ke-70-an. Nah, ini mungkin penjelasan seperti ini membuat ibu-ibu mungkin tidak bosan dengan pelajaran Al-Adabul Mufrad. Karena dari pekan ke pekan kita membicarakan tentang adab orang tua terhadap anak, adab terhadap anak terhadap orang tua. Sehingga mungkin ada kesan bahwa hadisnya atau kitabnya itu-itu saja. Akan tetapi insyaallah setelah pertemuan ini kita akan membahas adab-adab yang berkaitan dengan tetangga. Baik, kita baca sekarang. Qala al-musannif rahimahullahu taala babun adabul walidi wa birrihi liwaladihi. Bab ke-51, adab ayah dan berbuat baik kepada anaknya. Ini adab berarti seorang ayah, bapak dari anaknya. Maka adabnya seperti ini. Dan berbuat baiknya seorang ayah kepada anaknya. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz, qala haddatsana al-Walid ibn Muslim anil Walid ibn Numair ibn Aus annahu sami'a abahu yaqul kanu yaqulun as-salahu min Allah wal adabu min al-aba. Artinya Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Al-Walid bin Numair bin Aus bahwa ia mendengar ayahnya berkata. Ayahnya di sini berarti Numair bin Aus. Numair bin Aus. Dan Numair bin Aus, apakah beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Ya. Numair bin Aus, apakah beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka belum diketahui. Kalau kita baca buku-buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, maka kita belum begitu mendapati tentang Numair ibn Aus. Dan disebutkan di dalam kitab para sejarah yang menyebutkan tentang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Numair ibn Aus wallahu alam beliau adalah seorang ya, saya belum mendapati, dari tadi juga saya belum mendapati Numair bin Aus bahwa ia mendengar ayahnya. Ayahnya di sini adalah Numair bin Aus berkata, mereka biasa berkata, kesolehan itu dari Allah sedangkan adab itu dari para ayah. Kesolehan itu dari Allah sedangkan adab itu dari para ayah. Hadis ini lemah sanadnya karena di dalamnya terdapat Al-Walid bin Muslim. Dan Al-Walid bin Muslim adalah seorang yang mudallis, seorang yang suka berdusta ataupun mengecohkan sanad. Dan Al-Walid bin Numair adalah seorang yang tidak dikenal. Tidak dikenal di dalam keadaannya, apakah dia seorang perawi yang bagus akhlaknya ataukah seorang perawi yang bagus hafalannya, tidak dikenal. Yang jelas hadisnya lemah. Ya, yang jelas hadisnya lemah. Kemudian kita baca hadis selanjutnya. Karena hadisnya lemah, kita tidak terlalu konsen terhadap hadis tersebut. Kita baca hadis selanjutnya. Qala haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Qurashi an Dawud ibni Abi Hind an Amirin rahimahullah anna Nu'mana ibni Bashirin haddathahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluh faqala ya Rasulullah inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'mana kadha wa kadha faqala akulla waladika nahalta qala la qala fa ashhid ghairi thumma qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa qala bala qala fala idhan qala abu abdillah al bukhari laysa ash-shahadatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah. Artinya Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdul Ala bin Abdul Ala Al-Qurashi mengabarkan kepada kami dari Dawud bin Abi Hind. Dari Amir, Nu'man bin Bashir mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya pernah mengajaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi ada bernama An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, nama ayahnya Bashir. Beliau bercerita, Nu'man ini bercerita bahwa ayahnya pernah membawaku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya di sini berarti siapa? Bashir. Nu'man bin Bashir. Berarti ayahnya adalah Bashir. Bashir ini radhiyallahu anhu yang pernah membawa Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayahnya berkata, "Wahai Rasulullah, aku memintamu menjadi saksi." Aku memintamu menjadi saksi bahwa aku telah memberi Nu'man ini dan itu. Maksudnya menjadi saksi adalah seorang orang tua apabila memberikan hadiah kepada anaknya, maka hendaknya dia perkuat dengan bukti-bukti. Sehingga nanti ke depannya tidak ada kericuhan di antara para anggota keluarga, terutama ahli waris. Jadi orang tua jika ingin memberikan hadiah kepada anaknya, hendaknya dia kuatkan dengan bukti. Salah satu bukti adalah saksi. Ya. Apalagi saksinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman sekarang mungkin saksinya buktinya adalah kertas bermaterai biru bermaterai 6.000 ya. Ataupun ada surat dari KUA untuk hibah atau wakaf. Nah, ini di zaman sekarang seperti itu. Maka Bashir berkata, "Wahai Rasulullah, aku memintamu menjadi saksi bahwa aku telah memberi Nu'man ini dan itu." Ini dan itu maksudnya adalah yaitu aku telah memberi Nu'man hadiah, ya, memberi Nu'man hadiah. Di dalam riwayat yang lain, hadiah yang dimaksud adalah kambing. Hadiah yang dimaksud adalah kambing. Lalu beliau lalu bertanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah semua anakmu engkau beri seperti itu?" Maka Bashir menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu carilah selainku menjadi saksi." Carilah selainku menjadi saksi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersaksi atas sesuatu yang tidak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersaksi atas sesuatu yang tidak adil. Lalu beliau lalu melanjutkan sabdanya, "Tidakkah engkau senang jika mereka itu sama dalam berbakti? Wahai Bashir, tidakkah engkau senang jika anak-anakmu sama berbakti kepadamu?" Nah, itu dia. Ia menjawab, "Benar." Lalu beliau sabda, "Kalau begitu jangan engkau lakukan itu. Jangan engkau lakukan, tidak adil." Tidak adil. Nah, di sini kita ambil pelajaran, adab ayah adalah berbuat adil kepada anak-anaknya. Adab ayah adalah berbuat adil kepada anak-anaknya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, persaksian dari Nabi Muhammad SAW itu bukanlah keringanan. Apa maksudnya? Persaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah keringanan. Maksudnya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau bersaksi atas sesuatu, tetapi beliau bersaksi di atas kebenaran. Beliau bersaksi di atas kebenaran, tidak mau bersaksi di atas kepalsuan, ketidakadilan atau yang semisalnya. Di sini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama yaitu wajibnya berbuat adil bagi seorang ayah ketika memberi hadiah kepada anak-anaknya. Wajib berbuat adil. Dan di dalam riwayat yang lain terdapat perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini: fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Maka bertakwalah engkau wahai Bashir kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Maka akhirnya di dalam riwayat yang lain juga faraja'a 'atiyatahu. Maka Bashir pun pulang dan beliau meminta kembali hadiahnya. Beliau meminta kembali hadiahnya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akulla waladika nahalta?" Apakah setiap anakmu engkau berikan hadiah juga? Di dalam ini terdapat pelajaran bahwa seorang yang ditanya tentang agama memperhatikan keadaan yang bertanya, yang berkaitan dengan apa yang ditanya, sampai dia benar-benar bisa memberikan fatwa yang baik, yang bisa diambil manfaatnya. Seperti misalkan Rasulullah SAW bertanya, apakah setiap anak-anakmu engkau berikan seperti ini? Maka di dalam hal ini terdapat pelajaran. Seorang yang ditanya tentang agama, hendaknya dia memperhatikan apakah bagaimana keadaan yang bertanya tersebut. Jadi tidak hanya mengungkapkan jawaban, tapi lihat bagaimana keadaan yang bertanya tersebut, sampai dia bisa memberikan fatwa dengan baik dan benar. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La idzan." Artinya, kalau begitu aku tidak mau bersaksi atasmu. Kemudian beliau berkata, "Fa asyhid ghairi." Mintalah saksi dari selainku. Pelajarannya di sini adalah ini termasuk daripada pencelaan dan dianggap buruk. Pencelaan dan dianggap buruk. Dan ini seperti firman Allah dalam surah An-Dukhan ayat 49. Dzuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha mulia. Ini menunjukkan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa asyhid ghairi." Minta saksi dari selainku, bukan berarti kalau sudah minta saksi dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai urusan. Tidak. Perbuatanmu itu salah. Jadi minta saksi dari selainku. Bukan berarti kemudian dia pergi kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta saksi urusan selesai. Tidak. Perbuasanmu itu salah dengan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini bahwa seorang muslim tidak boleh bersaksi atas kebohongan, kezaliman, keburukan. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inni la ashhadu illa ala al-haq. Sesungguhnya aku tidak bersyahadat kecuali di atas kebenaran. Jadi tidak boleh menjadi saksi di atas keburukan, di atas kedustaan, di atas kebohongan. Kemudian ketika Rasulullah SAW bersabda, alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa? Tidakkah engkau senang jika anak-anakmu itu sama dalam berbakti kepadamu? Maka di sini pelajarannya adalah yaitu metodologi untuk memuaskan orang yang bertanya. Metodologi untuk memuaskan orang yang bertanya. Sehingga dia benar-benar berpikir. Dia benar-benar berpikir. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa syariat Islam ada yang bisa dipahami dan bisa dimaknai. Kenapa seperti itu? Dan ada yang tidak bisa dipahami dan dimaknai. Mengerjakannya hanya sebatas kita sebagai seorang hamba, budak. Nah, sama ini ada hikmah di balik berbuat adil kepada anak-anak. Hikmahnya adalah nanti mereka ketika sudah dewasa, maka mereka akan berbakti kepada orang tuanya yang telah berbuat adil dengan bakti yang sama. Ya, dengan bakti yang sama. Nah, ini illat, sebab, hikmah. Kenapa harus berbuat adil kepada anak-anak? Kemudian ada pelajaran menarik dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "An-nadbu ila at-ta'alufi bainal ikhwah wa tarki ma yuqa'u bainahum syahna aw yurithumul 'uquq lil aba." Nah, ini perhatikan baik-baik. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran isyarat untuk saling bersatu di antara para sesama saudara dan menjauhkan segala hal yang menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan perpecahan di antara para saudara. Ya, ini perhatikan baik-baik. Atau mewariskan kedurhakaan kepada orang tua, atau mewariskan kedurhakaan kepada dua orang tua. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita orang tua berusaha untuk menyatukan antara anak-anak kita. Apalagi kalau sudah tua, kalau sudah dewasa, masing-masing punya keluarga, masing-masing punya ego, punya perasaan ingin menang sendiri. Maka tugas para ayah adalah menjadikan mereka terlepas dari syahna, pertengkaran, ataupun uquq, pertengkaran yang menyebabkan dia nanti durhaka kepada orang tuanya. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa imam yang paling utama, yang memiliki pemimpin dan kekuasaan, dia yang menanggung persaksian. Kemudian di dalam pelajaran hadis ini juga adalah bahwa seorang yang menjawab pertanyaan tentang agama atau seorang hakim agama, maka pada saat itu dia berhak untuk meminta rincian kejadian. Karena Rasulullah SAW bersabda, alaka waladun ghairuhu, apakah engkau memiliki anak selain Nu'man? Akulla waladika nahalta, apakah setiap anakmu engkau berikan? Ini semuanya sebenarnya adalah bahwa seorang ahli fatwa, guru agama, ustadz, apabila ditanya tentang agama, maka dia berhak untuk meminta rinciannya agar bisa menjawab dengan maksimal. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu bolehnya menamai hibah dengan sedekah. Kemudian di dalam pelajaran hadis ini juga terdapat bahwa pemimpin, dalam hal ini gubernur mungkin, di dalam hal ini presiden mungkin, boleh mengambil kembali hadiah dari seseorang ayah kepada anaknya, padahal hadiah tersebut adalah harta waris. Ini tidak diperbolehkan, harta waris tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Harta waris tidak boleh dibagikan hadiah kepada ahli waris. Ahli waris ada ada bagiannya tersendiri karena dia dapat dari warisan. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat dari si mayit. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat dari si mayit. Kemudian terdapat pelajaran dari hadis ini juga bahwa ulama boleh masuk dalam perkara-perkara muamalat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Boleh masuk dalam perkara-perkara muamalat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ulama bukan hanya mengatur akidah, ibadah praktis, bukan. Tetapi juga mengatur hubungan sosial. Nah, itu bab yang ke-50, berapa? 51. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-52. Babu birril ab li waladih. Bab kebaikan ayah terhadap anaknya. Qala haddatsana Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus anil Wassafi an Muharib bin Dithar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala innama sammahumullahu abraran li'annahum barrul aba wal abna kama anna liwalidika 'alaika haqqan kadzalika liwaladika 'alaika haqqan. Dari Ibnu Makhlad mengabarkan kepada kami dari Isa bin Yunus, dari Al-Wassafi, dari Muharib bin Dithar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, mereka itu disebut oleh Allah dengan abrar dikarenakan mereka berbuat baik kepada ayahnya dan anak. Sebagaimana ayahmu mempunyai hak atasmu, begitu pula anak mempunyai hak atasmu. Kita punya orang tua. Orang tua kita punya hak atas kita sebagai anaknya. Maka kita sebagai anaknya pun punya hak terhadap orang tua. Hadis ini hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat Al-Wassafi dan namanya adalah Ubaidullah bin Al-Walid dan dia adalah perawi yang lemah. Yang lemah lewat aja, Bu. Ya, yang lemah tidak terlalu kita ingin bicarakan. Bab yang ke-53. Babun mala man la yarham la yurham. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Ala, qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Firas an Atiyyah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Bab 53, barang siapa tidak menyayangi dan dia tidak disayangi. Tidak menyayangi adalah kalimat syarat. Barang siapa tidak menyayangi, maka jawaban syaratnya tidak disayangi. Tidak akan terjadi jawaban syarat tanpa ada kalimat syarat. Tidak akan terjadi jawaban syarat tanpa ada kalimat syarat. Tidak disayangi tidak akan terjadi tanpa dia tidak menyayangi. Baik. Muhammad bin Al mengabarkan kepada kami, ia berkata Muawiyah bin Hisham mengabarkan kepada kami dari Syaiban, dari Firash, dari Atiyah, dari Abu Sa'id. Abu Sa'id di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa tidak menyayangi, dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barang siapa yang tidak menyayangi, berarti dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, hadisnya jelas ya. Siapa yang tidak menyayangi seseorang, Allah tidak sayang kepadanya. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah di dalamnya terdapat perintah atau ajakan, anjuran untuk berbuat kebaikan, kebajikan, dan menolong orang-orang yang sangat memerlukan. Ajakan untuk berbuat kebaikan, kebajikan, dan menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat al-jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Apa yang tersirat di dalam pelajaran ini? Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan. Hajat seseorang itu benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar dibandingkan hajat saudaramu kepadamu. Ya. Hajat seseorang, keperluan seseorang itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar dibandingkan hajat saudaramu kepadamu. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hajat seseorang untuk menyayangi dirinya, menyayangi orang lain, itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada hajat saudaramu untukmu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan An Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, bukan. Qala Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah an al-Amash an Zaid bin Wahab wa Abi Dhabyan an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yarhamullah man la yarhamun nas. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari al-Amash, dari Zaid bin Wahab, dari Abu Dhabyan, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak merahmati orang yang tidak menyayangi manusia. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Al jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan. Siapa yang menyayangi disayangi. Siapa yang mengasihi disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil hadis selanjutnya lagi. Hadisnya hampir-hampir sama semua. Yaitu hadis yang ke-97. Wa an Abdah an Abi Khalid an Qais an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Abdah mengabarkan kepada kami dari Abu Khalid, dari Qais, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sayang kepada manusia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu sifat rahmah bagi Allah. Allah mempunyai nama Ar-Rahman, dan dari Ar-Rahman tersebut ada sifatnya, yaitu Ar-Rahmah. Allah mempunyai sifat rahmah. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maka Ar-Rahman ini khusus untuk orang-orang beriman. Kasih sayang Allah Allah berikan khusus untuk orang-orang beriman. Sedang Ar-Rahim, ada kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja dan makhluknya, baik itu muslim atau kafir. Itu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, kemudian hadis selanjutnya. Hadis yang ke-98. An Abdah an Hisham an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal Arab. فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان فوالله ما نقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك أن كان الله إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. Artinya, dari Abdah bin Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sekelompok orang Badui mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Demi Allah, aku tidak pernah mencium mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut rahmat dari hatimu?" Ini juga menunjukkan bahwasanya termasuk adab seorang ayah terhadap anak-anaknya adalah mencium anak-anaknya, dan itu termasuk dari tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dan hadis ini ada ancaman, ya. Apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut rahmat darimu? Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang tidak mau mengasihi anak-anaknya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk dirinya. Selanjutnya. Ini hadisnya hampir-hampir sama, jadi tidak terlalu kita perbincangkan. Qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an 'Asim an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhum anhu ista'mala rajulan faqala al-'amilu innali kadha wa kadha min al-walad ma qabbaltu wahidan minhum fa za'ama Umar أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Asim dari Abu Utsman bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengangkat seseorang menjadi pejabat, lalu orang itu mengatakan, aku mempunyai anak demikian dan demikian, aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Umar radhiyallahu anhu menyangka atau ia berkata, sesungguhnya Allah tidak menyayangi hambanya kecuali orang yang paling berbakti dari mereka. Hadis ini terdapat pelajaran di antaranya, yaitu keutamaan menyayangi anak. Keutamaan menyayangi anak. Ya. Dan itu tanda dari kasih sayang orang tua dan adab ayah terhadap anaknya. Adab ayah terhadap anaknya. Dan sebesar adabnya seorang ayah terhadap anaknya, sebesar itu pula baktinya seorang anak terhadap orang tuanya. Yang ke-54, Babur Rahmah Mi'atu Juz. Rahmat itu terbagi menjadi 100 bagian. Qala haddatsana al-Hakam ibn Nafi', qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri, qala akhbarana Sa'id ibn al-Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allah azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan fa min dhalikal juz' yataraham al-khalqu hatta tarfa'u al-farasu hafiraha an walidiha khasyyata an tusibahu. Al-Hakam bin Nafi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Shu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Sa'id bin Musayyab mengabarkan kepada kami bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu rahmat, menciptakan rahmat 100 bagian. Allah menciptakan rahmat 100 bagian. Maksudnya kasih sayang 100 bagian. Lalu yang 99 dipegang oleh sisinya, dipegang di sisinya. Sedangkan satu bagian diturunkan ke bumi. Lalu dari satu bagian itulah makhluk saling mencintai hingga kuda mengangkat kakinya dari anaknya hingga karena khawatir mengenainya. Ini menunjukkan bahwa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah tidak bisa dihitung. Maka pada saat itu Allah memiliki mungkin satu rahmat saja, maka itu sudah cukup untuk dunia dan seisinya. Baik. Nah, alhamdulillah selesai, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tentang bab-bab yang berkaitan dengan sikap anak terhadap orang tua, sikap orang tua terhadap anak. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan tentang bab wasiat terhadap tetangga atau wasiat berbuat baik kepada tetangga. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan, tadi hadis yang terakhir yang Allah memiliki 100 rahmat kemudian satunya diturunkan oleh Allah ke bumi, kemudian 99-nya masih Allah simpan, ini ada beberapa pelajaran di dalamnya. Pelajarannya adalah, kenapa disebutkan kuda pada hadis ini? Ya, seperti misalkan hadisnya berbunyi, dari satu bagian itulah makhluk saling mencintai hingga kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir mengenainya. Kenapa disebutkan kuda? Penyebutan kuda karena li'annaha asyaddul hayawan al-ma'luf alladhi yu'ayinul mukhatabun harakatahu ma'a waladihi. Karena dia adalah hewan yang paling mudah jinak dengan orang yang berkomunikasi dengannya. Ya, dia hewan yang mudah jinak dengan orang yang mudah berkomunikasi dengannya. Kemudian juga karena kuda bisa berpindah dengan cepat. Ya, karena kuda juga bisa berpindah dengan cepat. Nah, itu beberapa pelajaran tentang bab yang ke-54. Nah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti bab yang ke-55 yang berkaitan dengan masalah baru, yaitu tetangga. Barakallahu fiik wa fiik barak. Beredar di medsos kalau mulai chat syaratnya dengan bismillah, dengan dalil Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis dengan menyebut nama Allah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan salam, apakah bid'ah? Tidak, bukan bid'ah. Jadi begini, orang tuh subhanallah, kadang dapat sesuatu yang baru heboh sendiri. Ya, gini. Kita sekarang, saya WhatsAppan, dengan seorang di antara saudari-saudari muslimah. WhatsApp. Kemudian itu seperti orang yang berbicara, diawali dengan salam, kemudian setelahnya ngobrol lagi. Ya, kalau misalkan sampai kata isuk, maka berarti salam lagi karena mungkin sudah guring satu dengan yang lainnya. Jadi ya, tidak benar kalau seandainya seseorang harus dengan bismillah dulu. Ini bukan surat. Ini ngobrol. Seperti seseorang mau memberikan mau berbicara dengan orang lain, ini ngobrol. Ya. Wallahu a'lam. Jadi pengucapan salam apakah bid'ah? Tidak. Kalau seandainya tujuannya adalah untuk mengobrol atau tujuannya untuk berkomunikasi. Ya. Wallahu a'lam. Jadi bagaimana dengan pemilu nanti? Tanyai KPU. Kenapa betakunun ulun? Apakah golput diam saja di rumah, memilih salah satu atau pilih keduanya biar suara kita tidak salah gunakan? Karena ada yang bilang sama saya kalau milih berarti bisa batal Islam karena kita menyetujui sistem selain syariat Islam. Ini kalau ustadz-ustadz lain ditanya, mereka tidak mau jawab tentang pemilu. Saya hanya ingin menyatakan ya bahwa memilih pemimpin yang disyariatkan dalam Islam dengan cara bermusyawarah. Satu, yang kedua dengan cara berkumpul antara yang pertama dengan cara bermusyawarah, yang kedua dengan cara istikhlaf, yaitu pemimpin sebelumnya memilih siapa yang berhak untuk memimpin setelahnya. Itu dua cara yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Nah, jawaban ulun ka itu terjemahkan jepian sorangan. Karena ada orang bertakun, kalau begitu ulun bawa jawaban pian ke KPU. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang yang akhir-akhir ini sering was-was. Dan karena sedang mengandung, intensitas buang air kecil makin sering. Ya betul itu. Karena janinnya pun kencing. Pernah suatu waktu saya ingin pipis tapi saya tahan. Kemudian sholat serta mengaji. Setelah selesai ibadah muncul keraguan. Apakah tadi keluar kencing atau tidak karena basah. Tapi sebelumnya juga setelah kencing tidak saya lap. Tapi saya yakin bahwa kencingnya di WC bukan di celana. Tapi terkadang masih ragu. Jadi bagaimana cara menghilangkan was-wasnya? Maka jawabannya, ya, pertama, cara menghilangkan was-wasnya dihilangkan. Iya, ini betul. Ini bukan bercanda. Ini dihilangkan was-wasnya. Maksud saya, jangan digubris. La taltafitina ilaiha. Jangan engkau, wahai saudariku muslimah, menoleh kepada was-was tersebut. Kalau seseorang, jadi kalau kita pelajari pertanyaan ini, beliau sudah buang air kecil, kemudian beristinja, kemudian berwudu, lalu setelah beberapa lama, kemudian ada ingin buang air kecil, tapi beliau tahan, ya, dan beliau tidak merasa kalau beliau kencing. Maka pada saat itu, yakinnya mana? Yakinnya sudah beristinja atau belum? Ah bu, Sudah beristinja belum? Sudah. Itu yang yakinnya. Nah, apabila datang keraguan-raguan, pinanya ini basah bekas kami. Kalau tadi pinanya nih. Itu keraguan-raguan. Sedangkan yang pastinya, yang yakinnya, kita sudah buang air kecil, sudah beristinja, sudah bersih. Kencingnya masih ragu-ragu. Ambil yang mana? Yang yakin. Makanya saya bilang, buang was-wasnya. Itu caranya. Ada kaedah fikih mengatakan, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keragu-raguan. Ustaz, pinanya keluar dan ulun yakin keluar. Ah, berarti berpindah keyakinannya dari yakin yang satu kepada keyakinan yang kedua, yaitu buang air kecil. Seperti itu selalu, Bu. Ya, seperti itu selalu. Jangan sampai digoda oleh syaitan atau diberi bisikan-bisikan oleh syaitan. Karena syaitan mengganggu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang memberikan rasa was-was, membisikkan was-was di dalam hati. Di dalam hati manusia, dari jin atau dari manusia. Nah, itu harus diobati dengan cara tidak ditoleh rasa was-wasnya. Meskipun kita merasa, ini perhatikan ya, meskipun kita merasa air kencing kita mengalir di paha kita. Kalau kita yakin tidak kencing, jangan ditoleh. Ini masalah kencing juga, masalah kentut juga sama. Ya, seorang sholat, pinanya ada tadi angin sedikit benar. Maka jangan ditoleh. Kalau tidak yakin, jangan ditoleh. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan solusi untuk kentut. Tiga, tercium bau, terdengar bunyi. Dua-dua ya. Tercium bau, terdengar bunyi. Yang ketiga, nang dihiga, siup. Enggak, itu dari saya. Tercium bau, terdengar bunyi. Itu berarti menunjukkan yakin bahwasanya dia kentut. Buang angin. Makanya jangan sampai yang ragu-ragu dibatalkan dengan menghilangkan keyakinan. Jangan. Ya. Dan itu penyakit. Hati-hati itu penyakit. Dan penyakit ini, kenapa saya perpanjang? Dan penyakit ini adalah penyakit ahli ibadah. Saya sering mendapati. Ya. Saya sering walhamdulillah bifadlillahi awalan wa akhiran, saya sering membimbing umroh. Ada di antara ibu-ibu, jadi gini, saya beri contoh ya. Ini di hotel sudah saya peringatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum keluar hotel kita ingin tawaf berwudu. Baik. Sudahlah berwudu. Biasanya ulun bawa dari hotel sampai ke depan Masjidil Haram. Sebelum masuk ke dalam Masjidil Haram, ulun beri briefing lagi. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Taib. Bagi siapa yang batal, maka silahkan berwudu. Ada ibu-ibu, Ustaz, pinanya tadi batal. Nah ini tidak benar ini. Ya, jadi yang di, makanya saya kadang enggak suka menyebutkan itu. Kenapa? Karena ada mungkin langsung masuk ke dalam hatinya was-was. Ya, masuk ke dalam hatinya was-was. Lebih baik, nah disinilah kita perlukan fikih. Ya, seorang pengajar, seorang pendakwah harus mempunyai fikih. Disebutkan enggak ya? Nanti kalau disebutkan bau udu berataan. Akhirnya lama lagi. Lama lagi nunggu ya dan semisalnya. Nah, ini tidak benar pada ikhwan. Bayangkan, Pian. Rasa was-was timbul dari ibu yang sama. Akhirnya ibu tadi berwudu. Lawas kita menghadangi. Wudu. Keluar, basah kuyup sudah. Karena rasa was-was tadi. Kemudian tawaf. Tawaf sudah dihitung, betul-betul dihitung. Karena saya yang bimbing, saya berusaha menghitung yang betul. Kemudian setelah tawaf, mau sholat 2 rakaat, ibu yang sama. Pindahnya kurang sebuting saya. Ini pindahnya nih nah. Ini bukan dalil, ini ragu-ragu. Dan itu penyakit ahli ibadah, hati-hati ibu-ibu. Yang biasa, mohon maaf, yang biasa hatam Quran per bulan sekali. Yang biasa ahli wudu, yang biasa ahli baca Quran, ahli sholat sunnah, ahli puasa sunnah. Hati-hati dihinggapi penyakit ini, saya sering mendapatinya. Ya, karena syaitan ketika menghadapi manusia dia akan melihat di mana pintu yang biasa dia, yang bisa dia masuk. Ini manusia kalau diajak maksiat enggak mau dia. Ke pasar tungging ngajak ada mau sih, Din? Karena bekajal misalkan. Lebih baik beliau di rumah beribadah dan semisalnya. Makanya diajak maksiat enggak mau ini wanita. Tetapi dia diganggu dari sisi berlebih-lebihan, yaitu rasa was-was yang akan menyiksa dirinya sendiri. Maka hati-hati, saya berpesan kepada ahli ibadah, hati-hati ya, jangan sampai dibarengi rasa was-was. Bolehkah seorang ayah mewasiatkan bahwa rumahnya, harta warisan jangan dijual atau dibagi? Maksudnya buat anak-anaknya kalau kelak berumah tangga tapi tidak memiliki rumah. Padahal anak-anaknya banyak, sampai saat ini rumah tersebut ditempati 1 orang saja, dan apa hukumnya saat perkara ini terjadi? Maka jawabannya, ketika ayah tersebut sudah mati, sudah meninggal, maka itu rumah jadi harta siapa, Bu? Waris. Ya. Di dalam ilmu waris ada namanya dalam bahasa Arab tarikah. Tarikah itu diambil dari kata-kata taraka yatruku, tarkan, tarikatan, yang artinya harta yang ditinggal oleh si mayat. Harta yang ditinggal oleh si mayat itu sebagai harta waris, wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hitungan yang ada di dalam surat An-Nisa. Ayat 11, 12, 13. Ya. Boleh mayit menulis wasiat. Kalau saya mati, maka 1/3 dari harta waris saya diberikan kepada seseorang. Dengan catatan, hanya 1/3. Seseorang yang dimaksud yang diberikan wasiat tersebut bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Yang ketiga, yaitu wasiat tersebut dikerjakan setelah dibayarkan hutangnya. 3. Itu minimal 3 syarat wasiat bisa dilakukan. Kalau wasiatnya lebih dari 1/3, tidak boleh. Kalau wasiatnya untuk ahli waris, tidak diperbolehkan. Kalau wasiatnya sebelum dibagikan sebelum bayar hutang, tidak diperbolehkan. Maka dalam kejadian seperti ini, rumah ya dari si ayah ini yang sudah meninggal, maka selama ayah tersebut belum memberikan hadiah, belum memberikan rumah tersebut sebagai hadiah kepada salah seorang dari anaknya, maka pada saat itu adalah harta waris. Jadi misalkan anggap, Bu, ini rumah. Kata si bapak, kalau aku mati rumah ini jangan dijual. Gasan anak-anak yang kada bisi rumah. Paham sampai sini? Baik. Kalau si bapak ini sebenarnya ada solusi dia. Lihat anak-anaknya yang kurang mampu, dia kasih kepada si fulan ini rumah. Nah, selesai urusan. Nanti kalau dia mati berarti tidak ada harta waris rumah. Yang ada mungkin harta-harta yang lain. Nah, kalau begitu boleh. Tapi kalau seandainya sampai mati, bapak ini mati, meninggal dunia, kemudian ini rumah, belum dituliskan wasiatnya, belum dituliskan apa-apanya, maka ini belum diberikan hadiah kepada salah seorang dari anaknya, maka ini adalah apa tadi, Bu? Harta waris. Dalam bahasa Arabnya apa tadi? Tarikah. tarikah. Ingat menari, tari. Tarikah. Ya, tarikah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jika seorang menikah dengan seseorang yang sudah punya anak dan pada akhirnya bercerai, apakah anak ini juga jadi mantan anak, tidak berhak dapat harta waris? Maka jawabannya, anak tiri adalah mahram abadi bagi bapak tiri. Atau anak tiri laki-laki mahram abadi bagi ibu tiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dia dapat harta waris kalau seandainya bapak tirinya meninggal atau ibu tirinya meninggal? Paham, Bu, pertanyaannya? Jadi begini, ada duda keren, anak satu. Anaknya perempuan. Menikah dengan seorang perempuan. Anaknya laki-laki. Menikah dengan seorang perempuan, si duda ini. Maka ketika duda ini menikah dengan perempuan dan bergaul, maka pada saat itu anak tiri laki-laki tadi mahram bagi ibu tirinya. Apabila ibu tirinya meninggal, pertanyaannya, apakah anak tiri ini dapat harta waris atau tidak? Paham pertanyaannya? Maka jawabannya tidak. Ya, apabila ibu tiri ini meninggal, maka karena si suami sudah bercerai, tidak dapat. Ya, kalau belum bercerai, maka dapat setengah. Kalau seandainya enggak punya anak. Atau dapat seperempat. Kalau seandainya punya anak, si suami ini. Tapi karena bercerai, tidak dapat. Apalagi anak tirinya. Jauh lagi, tidak dapat. Paham, Bu, ya? Nah, begitu. Wallahu a'lam. Benarkah ada hadis seperti ini? Kurang lebih bunyinya begini, mohon maaf kalau salah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku pernah melihat sahabat di pagi hari berzikir menggoyang tubuhnya seperti pohon tertiup angin. Saya tidak tahu. Apakah batal wudunya seseorang jika tidak sengaja bersentuhan dengan laki-laki bukan mahram, tetapi ada pembatasnya seperti baju dan kain? Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan atas pertanyaan. Maka jawabannya tidak batal. Tidak ada pembatasnya pun tidak batal. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aula mastumun nisa." Atau kalian menyentuh para wanita. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya. Atau juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43. Aula mastumun nisa. Yaitu menyentuh wanita. Menyentuh di sini maksudnya adalah sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kita baca dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Perhatikan ya, saya bacakan biar ibu-ibu merasa lega. Ya, yang dimaksud dengan menyentuh para perempuan di sini bukan berarti menyentuh kulit dengan kulit, akan tetapi menyentuh di sini maksudnya adalah kinayatun anil jima'. Dia adalah kiasan dari bersetubuh. Orang yang bersetubuh baru dia wajib untuk berwudu, ya. Dan itu adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Tawus bin Kaisan, Al-Hasan Al-Basri, Ubaid ibn Umair, Sa'id ibn Jubair, Al-Sya'bi, Qatadah, Muqatil bin Hayyan. Nah, ini pendapat yang menyatakan bahwasanya yang menyentuh wanita tidak batal. Sedangkan pendapat yang lain yang menyatakan bahwa menyentuh wanita tanpa pembatas batal, karena yang mereka maksud lamastumun nisa bukan lamasa yulamisu, tetapi lamasa yalmasu, yang artinya menyentuh kulit dengan kulit. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa lamasa yulamisu menyentuh yang bermakna jima', bersetubuh dengan pasangan. Dengan dalil apa penguatnya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ingin pergi ke masjid, beliau bukan hanya sekedar menyentuh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, tetapi mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi begitu ya, Bu. Jadi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, tidak batal. Saya punya saudara kandung tapi beda ibu. Kandung beda ibu. Sama bapak. Ya. Dulu waktu bapak saya pisah cerai dengan ibu tiri saya, ada saya dibawa ibu tiri saya. Adik saya dibawa ibu tiri saya. Dan sekarang saya tidak tahu keberadaan adik saya itu. Dulu bapak saya sudah cerai, cari-cari adik saya pernah dapat. Tapi adik saya ini seperti ketakutan kalau bertemu bapak dan saudara saya. Saya merasa kalau ibu tiri saya melarang adik saya untuk ketemu dengan bapak saya. Malah dulu bapak saya kasih uang untuk biaya adik saya, tapi ditolak sama ibu tiri saya, dan ibu tiri saya menutup akses untuk ketemu dengan bapak saya. Sampai saya bilang, ya sudahlah Pak, gak usah dicari-cari lagi. Biarkan saja toh, kalau nanti dia adik saya nikah, dia pasti cari bapak. Salahkah saya Ustadz kalau saya berbicara seperti itu ke bapak saya? Karena saya gak mau. Karena saya gak mau bapak saya sakit hanya gara-gara mikirin adik saya yang gak tahu ada di mana. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, pertanyaannya saya ringkas ya. Apa hukumnya memutus hubungan dengan adik karena dilarang oleh ibu tiri? Ringkasan dari... Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan memutus hubungan. Ya. Bagaimanapun itu adalah saudara dan itu adalah anak. Sang bapak berusaha dengan keras untuk terus menafkahi, mendidik anak tersebut semampu dia. Dan itu konsekuensi logis dari perceraian. Itu yang sering saya katakan, konsekuensi dari keegoan sebagian orang tua. Anaknya akhirnya terlantar. Jadi jangankan di akhirat, di dunia saja sudah sulit hidupnya. Maka hati-hati yang bercerai-bercerai, Anda jika punya anak, Anda punya tanggung jawab. Mungkin Anda terlepas dari suami. Yang bercerai, Anda terlepas dari suami, tapi tidak boleh terlepas dari anak. Ada mantan istri, ada mantan suami, tapi anak tidak pernah jadi mantan. Maka bagaimanapun sang bapak tetap bertanggung jawab kepada anaknya, sang istri juga tetap bertanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya tersebut. Ya, maka tidak boleh untuk diputuskan, terus saja disambung. Dengan cara bagaimana? Terus berusaha semaksimal mungkin. Duduk bareng dengan ibu tersebut. Dan jelaskan duduk permasalahannya. Ini anak. Saya bukan urusannya dengan kamu. Akan tetapi urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mohon keridhaannya agar saya juga bisa untuk meminimal memberikan nafkah, memberikan saran, memberikan bisa berkomunikasi. Ini urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi subhanallah Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya ingin ingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang paling melegakan untuk dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan rumah tangga dibandingkan ilmu agama. Jelaskan kedudukan orang tua terhadap anaknya nanti di hadapan Allah bagaimana. Itu ilmu agama. Ya. Daripada kita mendendam setiap tahun, sepanjang umur, sampai mati, jelaskan. Gitu. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengobati permasalahan rumah tangga yang lebih manjur dibandingkan ilmu agama. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Ada yang ingin saya tanyakan, ayah dan ibu tiri saya mengajak keluar kota untuk kumpul keluarga dari pihak ayah sekaligus haul ke kubur kakek. Awalnya saya ingin ikut dengan niat silaturahim, sebab tidak pernah ikut acara keluarga ayah. Namun saya jadi ragu. Ayah ada membicarakan hal mistis yang berhubungan dengan perdukunan, dan saya khawatir hal itu akan sekalian dilakukan pada acara tersebut. Karena saya tahu mereka masih menganggap hal itu wajar dan bagian dari Islam. Jadi apakah lebih baik saya menolak ikut saja karena khawatir tidak bisa menolak jika diajak atau dipaksa melakukan hal tersebut, atau ikut acara keluarga dengan niat silaturahim? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Maka jawabannya, Bapak Ibu, pertanyaannya juga diringkas ini. Apa hukumnya mengikuti acara keluarga yang di dalamnya terdapat acara bid'ah, bahkan mungkin kesyirikan? Begitu jawaban pertanyaannya. Ya. Maka jawabannya adalah, dan tidak perlu dicubutkan, tetapi sepertinya akan terjadi kejadian begini. Enggak perlu disebut. Ya, mohon maaf kepada ibu yang bertanya ya. Saya ingin hanya mengajari bagaimana tata cara membuat pertanyaan. Maka jawabannya adalah, jika kita perakirakan di situ memang terjadi perbuatan yang mengada-ngada, apalagi menjerumuskan kepada kesyirikan, haram ikut di dalam acara tersebut. Ya, haram ikut dalam acara tersebut. Dan kita bisa berkunjung kepada ke rumah keluarga saat bukan acara itu sebagai penggantinya. Begitu, wallahu a'lam. Apakah perbuatan adil seorang ayah atau orang tua terhadap anak atau menantu disamakan? Karena kadang orang tua mengharapkan bakti menantu sama dengan bakti anak kepadanya. Maka jawabannya, enggak ada hubungan menantu dengan mertua. Yang wajib berbakti adalah anak kandung kepada orang tuanya. Adapun menantu tidak wajib bakti kepada mertuanya. Ya, menantu tidak wajib bakti kepada mertuanya. Menantu tidak wajib bakti kepada mertuanya. Menantu wajib menafkahi istrinya. Menantu wajib menafkahi istrinya. Kalau seandainya menantunya perempuan, menantu perempuan wajib melayani suaminya. Itu yang wajib bagi dia. Adapun urusan mertuanya, tidak ada kewajiban. Itu bagaikan amalan sunnah bagi seorang menantu. Amalan sunnah tidak wajib. Yang wajib berbakti adalah anaknya dari orang tua tersebut. Wallahu a'lam. Apakah ada menantu disebut durhaka terhadap orang, terhadap mertua? Tidak ada. Ya, yang ada mungkin dia tidak sopan, dia berbuat zalim. Kata-kata durhaka hanya untuk anak terhadap orang tuanya. Wallahu a'lam. Apakah sama pemberian orang tua pada anak laki-laki dan perempuan bila ini berupa harta atau uang atau rumah? Maka jawabannya, lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu baina auladikum." Berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Lihat katanya, kata-katanya adil. Bukan sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akulla waladika nahalta?" Apakah setiap anakmu kamu berikan seperti yang kamu berikan kepada anakmu? Artinya, apakah setiap anakmu kamu kasih hadiah juga? Tetapi nominal hadiahnya tidak mesti sama. Karena keperluan sang anak dari satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Yang penting semuanya dinafkahi, semuanya diberikan hadiah apabila salah satu mendapatkan hadiah. Jadi tidak mesti harus sama. Wallahu a'lam. Bila seseorang pergi bersafar, apakah ia harus berwasiat pada anak-anaknya? Maka jawabannya dianjurkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau memberikan wasiat, "Janganlah aku tidur sampai aku menulis di sisiku, di sisi kepalaku wasiat." Nah, ini jangankan waktu safar, ya, di waktu mukim saja kita harus mempunyai wasiat. Bagaimana caranya berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal? Banyak caranya. Yang pertama, mendoakannya. Yang kedua, beristighfar untuknya. Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah niatan pahalanya untuknya. Yang keempat, menyambung hubungan dengan teman-teman atau kerabat-kerabat orang tua. Yang kelima, membayarkan hutang orang tua. Yang keenam, mempuasakan hutang puasa orang tua. Yang ketujuh, menghajikan orang tua yang belum berhaji. Banyak sekali. Ya, banyak sekali cara berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana batasan ta'aruf melalui chat? Perlukah merespon candaannya atau jawab seperlunya saja? Jangan direspon. Ya. Jangan direspon. Ta'aruf melalui chat, maka ada kalanya haram, ada kalanya makruh, dan ada kalanya mubah. Tidak sampai sunnah, tidak sampai wajib. Ya. Mubah ketika si fulan bertanya kepada saudari muslimah tentang pertanyaan yang memang diperlukan untuk sesuatu pernikahan. Makruh apabila bertanya sesuatu yang tidak perlu. Haram apabila sampai kepada derajat mengundang syahwat dan godaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Itulah inti dari atau batasan dalam berta'aruf. Jangan mendekati kepada perbuatan zina. Dalam ta'aruf tujuannya adalah untuk mengambil biodata dari calon yang kita ingin lamar. Itu tujuan dari ta'aruf. Mengenal biodata dari wanita, lelaki yang ingin melamar kita atau dilamar oleh kita. Ya. Yang ingin melamar kita, karena perempuan di hadapan saya, yang ingin melamar kita. Maka bisa mencari biodata tersebut dengan tidak melalui langsung berchat dengan si fulannya tersebut. Misalkan dengan ibunya, dengan saudari-saudarinya, dengan guru-guru perempuannya. Banyak cara. Dan dijauhi chat pribadi. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali pihak tiganya syaitan. Ini Bu, percaya deh hadis ini, percayai baik-baik. Masukkan dalam hati baik-baik. Biarpun ibu sudah bercadar, ibu hafal Quran, ibu guru di taut saku, ibu guru SD di SDITK Imam Syafi'i. Ini contoh aja lah, jangan tersinggung. Tersinggung ada apa-apa juga. Nah, ya. Contoh. Maka syaitan sangat mengganggu. Ya. Percaya hadis Rasul. Percayai, imani itu hadis Rasul. Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan. Termasuk berdua-duaan di media di zaman milenial ini, yaitu saling berhubungan SMS-an pribadi, japri, jalur pribadi. Maka dijauhi. Ya, jadilah, perhatikan ibu-ibu saudari muslimah. Yang sudah ngaji, jadilah saudari yang mahal. Ketus sedikit sama laki-laki, biar aja. Ustaz, kena buka. Kedua lagi yang melamar ulun, biar aja. Nah, biar nanti ada yang memang cocok untuk kita yang melamar. Adapun yang wani-wani lewat belakang, yang tidak dengan cara yang syar'i, maka hati-hati. Ya, jangan sampai kita lemah, laki-laki lemah di hadapan perempuan. Jangan sampai tidak percaya dengan hadis Rasul. Percayai hadis Rasul. Tidaklah sekali-kali pernah seorang perempuan dan seorang laki-laki berdua-duaan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Ya, pihak ketiganya adalah syaitan. Bahkan kata Ustaz Khairullah, kada perlu syaitan gini itu sudah jadi syaitan berdua. Ya, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Batasannya seperti yang sudah saya ungkap tadi. Apabila mendekatkan kepada perbuatan zina, maka dijauhkan. Saya beri contoh ya, beri contoh mudahnya. Mudahnya. Jika ada seorang lelaki yang me-WhatsApp Anda, kemudian ingin melamar Anda, maka katakan silahkan cari biodata saya kepada bapak saya. Sudah, habis itu buang nomornya. Sayang satay, bunga surangnya, kerjaannya tetap hapulang. Ya, buang. Jangan sampai disimpan. Kenapa? Karena kalau disimpan nanti terbayang-bayang. Hendak minum, nomornya ada di sini. Ya, jangan. Ya, saya katakan imani hadis Rasul. Kalau dia mencari setelah itu kan jawaban seorang wanita muslim yang ingin menjaga kesuciannya. Cari biodata saya, jika ingin tahu tentang saya, cari biodata saya kepada keluarga laki-laki saya. Selesai. Dia akan nanti bertanya kepada bapak Anda, kepada kakak laki-laki Anda, kepada adik Anda. Ya. Atau kepada murid Anda, kalau seandainya dia guru, dan semisalnya. Jangan sampai melayani modus laki-laki. Ya, modus, jangan sampai. Jadilah wanita-wanita yang terutama yang ngaji sama saya. Ya. Ini mungkin secara batin kita punya hubungan, ibu-ibu, saudara-saudara. Ibu pernah saya ajar, maka saya tidak ingin wanita-wanita muslimah yang pernah saya ajar terperosok ke dalam sebuah kenistaan. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, yang hadir di majelis ini, baik yang janda ataupun perawan yang belum mempunyai suami, mudah-mudahan diberikan suami yang saleh. Ya, karena seorang guru ada hubungan batin antara muridnya. Kita bukan hanya sekedar saya pengajar selesai keluar, tidak. Tetapi kadang seorang guru itu mendoakan muridnya di dalam sujudnya, ketika tawafnya, di hadapan Ka'bahnya. Maka jangan sampai seorang perempuan, terutama yang pernah ngaji sama saya, masuk ke dalam jurang kenistaan. Ya, hati-hati ibu-ibu. Biarkan kita benar-benar mendapatkan yang permata dari para lelaki. Meskipun tidak mesti harus ustaz, enggak mesti harus ustaz. Ya. Karena ketakwaan tidak diukur dari ustaznya atau tidak ustaznya. Tetapi dia benar-benar melewati fase itu dengan baik. Ibu perhatikan saja ketika ada laki-laki yang sudah mulai, assalamualaikum, waalaikumsalam, ukhti. Itu sebenarnya sudah turun nilainya. Kalau saya seorang perempuan, itu sudah turun nilainya. Kalau sudah berani chat langsung. Turun nilainya. Kenapa? Karena dia berani. Langsung hubungan dengan perempuan tersebut. Ini tentunya kita berbicara tentang bukan masalah agama ya. Atau permasalahan agama. Seorang perempuan bertanya masalah agama. Kalau perempuan bertanya masalah agama, itu lain hal. Ya, itu lain hal. Karena di zaman Rasulullah SAW pun para sahabiat bertanya kepada Rasulullah SAW langsung. Ini enggak. Ini hubungan yang berkaitan dengan cinta. Syahwat. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, mohon maaf, saya ingin menjadi kawan hidupmu, itu turun sudah. Saya sebagai, kalau saya sebagai seorang perempuan, turun sudah nilainya. Ya. Ya, kalau seandainya dia mau benar-benar, dia akan datang ke rumah, ke orang tuanya. Dia mengatakan, Pak, saya ingin menikahi anak bapak. Seperti itu. Maka kalau ada laki-laki seperti itu, jangan digubris. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang jandaisme, perawanisme, jangan digubris. Ya, jangan digubris. Kalau seandainya dia, wah kada dijawab WA aku, setahun kada dijawabnya. Ya, maka akhirnya datang kepada kabar kepada kita bahwa si fulan ingin mengenal engkau untuk menikahi engkau. Maka pada saat itu, ah ini cara yang baik. Berarti ada kabar dari orang lain. Berarti dia sudah tahu, paham maksud kita. Tidak menjawab. Saya pesan seperti itu. Wahai saudari-saudariku muslimah yang ngaji sama saya. Jadilah wanita yang benar-benar dia tahu hukum-hukum Islam. Ya. Jangan sampai masuk ke dalam jurang kenistaan. Tutup. Dia mau menghubungi lagi, maka kalau diperlukan beritahu kepadanya melalui orang lain, tidak perlu dijawab. Karena Bu, tulisan pian itu apalagi ada motionnya ketawa itu bisa kada guring 7 hari 7 malam. Bagi para lelaki yang jomblo. Ya. Tulisan HM, hem gitu aja. Itu sudah. Ya. Ini hati-hati ibu-ibu. Maka saya berpesan. Terutama harus. Ini perhatikan baik-baik. Ini pesan saya. Dari hati saya paling dalam. Ini karena saya mempunyai hubungan batin dengan murid-murid saya. Perhatikan, kalau ada seorang laki-laki yang me-WhatsApp Anda mengutarakan keinginannya, jangan digubris. Itu sudah turun nilai di hadapan kita. Ya, laki-laki tersebut tidak baik. Tetapi yang baik adalah dia akan datang kepada keluarganya yang laki-laki. Kalau memang ingin mengetahui. Ya, ingin mengetahui. Ustaz, kan belum apa-apa, bagaimana caranya? Caranya mudah. Dia katakan kepada bapaknya atau kakak laki-lakinya, Mas, mohon maaf, adik, Mas, saya ingin mendalami keberadaan diri beliau. Apakah di dunia atau di luar dunia? Nah, itu intinya maksudnya saya seperti itu ya. Jangan langsung berhubungan dengan saudari muslimah. Dan laki-laki lemah, perempuan pun lemah. Ya. Saya pernah membaca artikel rambut rontok wanita adalah aurat. Apabila ketika sholat melihat rambut kita yang rontok di sajadah, apakah sholatnya batal? Atau seperti apa hukumnya? Maka jawabannya tidak. Ya, tidak batal sholatnya. Yang batal adalah terlihat saat rambut itu di kepala kita. Ya. Adapun yang gugur, busia kena pas mau sujud, meitihi, adakah nang gugur rambutku? Ini enggak benar ya, tidak ada dalil yang seperti itu, Allahu a'lam. Suami saya ada menjodohkan temannya dengan sahabat saya. Suami saya menjodohkan temannya dengan sahabat saya. Berjalannya waktu saya menjanda, karena takdir Allah. Dan teman suami saya yang sekarang jadi suami teman saya ingin menikahi saya. Bagaimana saya menyikapi lamaran ini sementara laki-laki itu adalah suami sahabat saya? Maka jawabannya, pian handak kada. Taib. Jawabannya mudah, dudukan di atas ilmu, ibu. Ya, sekarang suami atau laki-laki tersebut yang sedang melamar ibu, dia kan suaminya sahabat ibu. Suaminya sahabat yang bertanya ini. Ya toh? Nah, sekarang berarti dia ingin mempoligami yang bertanya ini, ibu yang bertanya ini. Maka pian hendak kada dipoligami. Ya, kalau seandainya mau, maka otomatis pada saat itu akan menjalani kehidupan berpoligami dengan segala macam problematikanya. Sabar tidak? Itu selanjutnya. Ya, seperti itu. Dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Itulah hari yang Allah memutar-mutarkannya untuk manusia. Asalnya suami istri ingin mencarikan jodoh untuk seorang lelaki. Ternyata suami istri ini cerai. Lelaki ini kemudian dia dapat jodohnya. Ternyata lelaki yang dicarikan ini akhirnya ingin melamar yang mencarikan jodohnya. Ya. Maka jawabannya, pian handak kada. Kalau merasa cocok, maka hadapi permasalahannya. Dan saya berpesan untuk dalam urusan poligami, ya, berterus teranglah. Karena kenapa? Karena kan ada proses untuk berbagi hari. Bagaimana tidak berterus terang? Nanti suaminya, aku hendak keluar kota, setumatlah. Ini tidak bisa, berterus teranglah. Dan hidup yang tidak terus terang tidak nyaman. Hidup yang tidak terus terang tidak nyaman. Wallahu a'lam. Apa hukum gaji tetap per bulan yang diterima karyawan yayasan sosial kelolaan swasta, yatim piatu dan duafa yang sumber pendapatan sebagian besar dari donasi yang dibuka kepada para donatur? Maka jawabannya boleh, karena dia dianggap sebagai pengurus harta yatim piatu. Boleh. Ya, pengurus harta yatim piatu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Dan jika sebagai kepala asrama di yayasan tersebut mendapatkan fasilitas, yaitu anak kandungnya mendapatkan fasilitas yang sama dengan anak-anak yatim piatu, biaya pendidikan, pakaian, uang dan sumbangan, apakah diperbolehkan? Nah, ini lebih baik ditanyakan kepada ustadz yang lain. Saya tidak berani jawab karena dalam hal ini anak pengurus yayasan tersebut bukan anak yatim. Sedangkan donasinya diperuntukkan untuk anak yatim. Ya. Tetapi ketika si pengurus yayasan ini mendapatkan gaji dari mengurusi harta anak yatim, boleh. Ya. Boleh dia dapat, si ayahnya boleh, tapi anaknya ini yang jadi masalah. Karena anaknya bukan anak yatim. Wallahu a'lam. Menyambung pertanyaan ibu tadi tentang was-was. Saya punya anak kecil yang sudah bisa berjalan. Sering terjadi ketika saya tinggal mengerjakan pekerjaan rumah, ternyata celananya basah karena pipis, padahal sang anak sudah pakai popok. Lalu apakah tersebut sudah berpindah-pindah duduk? Lalu anak tersebut sudah berpindah-pindah duduknya. Tapi saya bingung bagian mana saja yang harus saya bersihkan karena tidak terlihat basahnya. Maka jawabannya, jika kita yakin basahnya tersebut adalah karena kencing, maka itu berarti kencing. Tapi kalau belum yakin, karena yakinnya kita sudah tutupi dengan popoknya, maka berarti itu bukan air kencing. Kalau kita yakin, kemudian anak tersebut berpindah-pindah, maka lihat lagi, mana yang yakin bahwa anak tersebut mengenai sesuatu sehingga najis. Oh, ini ada bekasnya, ada tercium baunya, maka itu saja yang dibasuh. Yang lain-lainnya dianggap sesuatu yang suci, karena kita tidak yakin. Dan asal hukum sesuatu adalah suci. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang debu, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamamlah dengan debu yang suci. Debu yang suci bukan hanya di atas tanah, di atas meja, di dinding, di mana saja debu suci. Karena asal hukum sesuatu adalah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dijadikan untukku masjid suci dan dijadikan untukku tanah bisa dijadikan sebagai masjid, yaitu untuk sholat dan suci. Itu maksud saya. Wallahu a'lam. Saya tinggal bersama suami saya beserta kakak ipar laki-laki. Suami saya bekerja dari pagi sampai menjelang malam, dan ternyata kakak iparnya lebih perhatiannya kepada saya. Apa yang harus saya lakukan agar tetap mencintai suami saya dan tidak terpengaruh untuk berpaling hati? Kan? Lihat. Bahayanya, ya. Hati-hati, Ibu. Hati itu lemah, padahal coba lihat. Suami kita yang menafkahi kita dari pagi sampai malam. Kemudian kakak ipar ini di rumah saja, enggak bekerja. Tapi karena sering terlihat. Jadi benar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi alhamu almaut. Kerabat suami adalah kehancuran. Itu hadis Rasul. Jadi kita dengan seperti ini semakin yakin kita ini mengikuti Rasulullah yang ajarannya benar. Alhamu almaut. Kerabat suami adalah kehancuran. Hati-hati. Dan di sini, dalam pelajaran ini, dalam pertanyaan ini, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya, dalam pelajaran ini, dalam pertanyaan ini terdapat pelajaran, hati-hati dengan mata. Mata. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, An-Nur ayat 31, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakan untuk orang-orang beriman, laki-laki, jaga pandangan mereka, maka terjaga kemaluannya. Untuk wanita-wanita beriman, jaga pandangan mereka, terjaga kemaluannya. Yang menjaga pandangan, terjaga kemaluan. Yang menjaga pandangan, terjaga kemaluan. Maka hati-hati. Maka saya sarankan, ya, jangan khianati janji sucimu dengan suamimu. Kamu sedang diganggu oleh syaitan. Dan Allah mengatakan pernikahan itu janji suci dengan kata mitsaqan ghalizan. Perjanjian yang kokoh. Yang mana kata mitsaq, perjanjian ini tidak Allah pernah sebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali ketika Allah mengambil perjanjian antara Allah dengan para nabi alaihissalatu wassalam. Maka jangan tertipu dengan pandangan sesaat. Ya, hati-hati. Jawabannya adalah harus dijauhkan semua sarana. Bagaimana? Harus pindah, keluar dari rumah tersebut. Keluar dari rumah tersebut. Ya. Sebelum nanti api cinta harammu semakin membakar. Wallahu a'lam. Bagaimana cara bicara sama mertua atau pamitan mau berpindah rumah sendiri agar tidak menyinggung perasaan beliau, sebab saya sudah 11 tahun tinggal serumah dengan mertua. Maka jawabannya adalah bicaralah dengan santun dan pelan-pelan. Ya, santun dan pelan-pelan. Karena memang ini sesuatu yang sangat rumit. Ya, hanya bisa dilakukan oleh istri yang sangat benar-benar. Dan 11 tahun bukan waktu yang sebentar. Berarti ini adalah seorang istri yang penyabar. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, karena tinggal dengan mertua tidak mudah. Apalagi kalau dari daerah luar, bukan orang daerah, tidak mudah tinggal dengan mertua. Apalagi kalau mertuanya suka iri atau suka macam-macam. Dan ini tuh ujian tersendiri bagi si istri. Ya. Maka pada saat itu ya dijelaskan di atas ilmu. Cara menjelaskannya adalah bahwa seorang istri mempunyai hak untuk berumah sendiri dengan suaminya. Itu adalah salah satu dari hak istri terhadap suaminya dan kewajiban suami terhadap istrinya. Allahu a'lam. Saya minta nasihat untuk saya dan istri saya yang terlanjur keras mendidik anak, sehingga menyebabkan anak-anak kami menjadi sangat perasa dan cengeng. Sekarang anak-anak umurnya 6 dan 5 tahun. Maka jawabannya, semua masih bisa dirubah. Yang pertama dengan doa. Yang kedua, letakkan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Apabila sang anak tersebut bersalah, maka katakan bersalah. Tetapi jangan terlalu keras. Apabila sang anak itu berbuat kebaikan, maka berikanlah apresiasi atas kebaikan yang dia telah berbuat. Ya. Kemudian yang ketiga, ajarilah anak-anak dengan cara suri tauladan yang baik, agar tidak cengeng, ya, agar tidak manja. Maka ajarilah anak-anak dengan cara yang baik. Yang keempat, pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan itu bertahap. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ditahap. Ya, kita sebagian orang tua kadang menginginkan anak, terutama kalau melihat anak orang lain, kita ingin anak kita seperti itu. Tidak. Maka bertahap. Bertahap agar dia paham apa yang kita inginkan. Allahu a'lam. Saya ingin bertanya tentang rumah KPR. Tetapi rumah itu atas nama orang Nasrani. Dan DP rumah itu pakai nama saya. Terkadang saya yang bayar angsurannya. Tetapi sekarang saya sudah serahkan rumah itu sama orang Nasrani tersebut. Apa saya berdosa apabila tidak meminta DP tersebut? Ustaz, mohon nasihatnya. Saya tidak terlalu paham pertanyaannya. Apakah ada perbedaan antara anak tiri dengan anak angkat dalam hal mahram kepada orang tuanya? Sama-sama. Anak tiri, bukan sama-sama, beda. Anak tiri mahram dengan orang tuanya. Misalkan anak tiri laki-laki mahram dengan ibu tirinya. Anak tiri perempuan mahram dengan bapak tirinya. Adapun anak angkat, maka ini bukan mahram. Anak angkat ini adalah anak yang kita adopsi, yang kita asuh. Kalau sudah dewasa, kalau dia sudah baligh, maka berlaku hukum baligh dan hukum aurat pada anak tersebut dan pada diri kita. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.